setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram. Basuh debu yang lekat dalam jiwa, mencuci bersih dari segala kekotoran. Aku menunggu hujan turunlah, aku mengharap badai datanglah. Gemuruhnya akan melumatkan semua kupu-kupu kertas. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, lampu temaram. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram. pernah kan kau coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebering embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Jatuh di bahu, di ujung dagu bila engkau tertunduk. Jemari tanganmu lentik, lembut memainkan gitar. Nampaknya rembulan pun terkesima. Lewat satu lagu tak usah kau nyanyikan. Perlahan kau tengadahkan wajah, sibakan rambutmu. Matamu tajam berbinar, tembusi kegelapan malam. Burung gagak pun jadi enggan terbang. Pada gadis kecil yang memainkan gitar. Ombak di laut berdudi belantara, kadang mampu menyatu dalam satu lagu. Sempit jarak sikapku dan sifat kekanakanmu. Sedetik ku tertegun dalam kesendirian, gelap gelam membentang di depan mata. Kabarkan pada awan cerita ini. Aku lagi jatuh cinta pada gadis kecil yang memainkan gitar. Pada gadis kecil yang memainkan demi hati. Coba engkau katakan padaku, apa yang seharusnya aku lakukan. Bila larut tiba, wajahmu terbayang, kerinduan ini semakin dalam. Gemuruh ombak di pantai kuta, sejuk lembut angin di bukit Kintamani. Gadis-gadis kecil menjajakan cincin, tak mampu mengusir kau yang manis. Bila saja kau ada di sampingku, sama-sama harungi danau biru. Bila malam mata hendak terpejam, berbincang tentang bulan merah. Oh, oh, oh. Coba engkau dengar lagu ini, aku yang tertidur dan tengah bermimpi. Langit-langit kamar jadi penuh gambar, wajahmu yang bening sejuk segar. Hanya sekilas kau tersenyum. Kapan lagi

seringkali aku merasa jengah dan sungkan bicara tentang saudara kita yang terhimpit derita kemiskinan. Sebab sesungguhnya mereka mungkin lebih terhormat di mata alam. Sebab sesungguhnya mereka mungkin lebih berharga di mata Tuhan. Kadangkala aku bahkan merasa cemburu melihat senyum polos dan lepas, meski sambil menahan kelaparan. Maka sesungguhnya mereka lebih kaya, meskipun tanpa harta. Maka sesungguhnya mereka lebih bahagia, dapat mensyukuri yang dimiliki. Potong kertas dan pena tajam akan ku tulis tebal-tebal pelajaranmu lewat diam. Kadangkala aku bahkan merasa cemburu melihat senyum polos dan lepas, meski sambil menahan kelaparan. Maka sesungguhnya mereka lebih kaya, meskipun tanpa harta. Maka sesungguhnya mereka lebih bahagia, dapat mensyukuri yang dimiliki. Pelajaranmu lewat biasa.

ingin berjalan berdua denganmu kekasih. Lewati malam setelah usai rinai gerimis, lelawa jadi luruh dengan rumput biru. Jemari tangan kita lekat jadi satu. Pipimu memerah, hasratku mereka. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Kukatakan kepadamu tentang hijau rumah yang bakal kita kerjakan dengan sederhana. Kita segera akrab dengan sinar pagi. Nyanyikan kupu-kupu hingga di rambutmu. Tersenyumlah kamu, tertawalah aku. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Suntingkan rembulan untukku. Agar cinta tak berpaling dariku. Pelajari satu puisi sayang, bila hanya angin yang mengerti. Oh burung bernyanyilah demi terjalin cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dariku. Sejak engkau bertemu lelaki bermata lembu, ada yang tersentak dari dalam dadamu. Kau menyendiri duduk dalam gelang, bersenandung nyanyian kasmaran dan senyum entah untuk siapa. Nampaknya engkau tengah mabuk keupaya, kepahat langit dengan angan-angan. Kau kir malam dengan bayang-bayang. Bersikaplah jujur dan terbuka, tumpahkanlah perasaan yang syarat dengan cinta yang panas bergelora. Barangkali takdir telah bicara, ia diperuntukkan buatmu. Dan pandangan matanya memang buatmu. Sejati kadang datang tak terduga. Bergegaslah bangun dari mimpi, atau engkau akan kehilangan keindahan yang tengah engkau genggam. Anggap saja takdir telah bicara, ia datang dari langit buatmu. Dan pandangan matanya khusus buatmu. segera ku tanam. Satu saat kelak dapat jadi peneduh. Meski pun hanya jasa bersemayam di sini, biarkan aku tafakur bila rindu kepadamu. Tak terucap, aku sangat kehilangan. Sebagian semangatku ada dalam dohamu. Warisan yang kau tinggal, petua sederhana, aku catat dalam jiwa dan coba ku jalankan. Meskipun aku tak dapat menungguimu saat terakhir, namun aku tak kecewa mendengar engkau berangkat dengan senyum dan ikhlas. Aku yakin kau cukup bawa bekal, dan aku bangga jadi anakmu. Janji akan aku kirimkan doa yang pernah engkau hajarkan kepada aku. Setiap sujud sembahyang engkau tadi terbayang. Tolong bimbinglah aku meskipun kau dari sana. Sesungguhnya aku menangis sangat lama. Kami yang ditinggalkan gabah dan tawakal. Ayah, aku mohon maaf atas keluputanku yang aku sengaja maupun tak kusengaja. tolong padangi kami dengan sinarnya surga. Teriring doa selamat jalan buatmu. Ayah tercinta, melambung. Ku putuskan Menatapku, jiwaku terasa terbang melayang. Ku pejamkan mata dan kusir bayang-bayang wajahmu sambil terus aku mencoba menerka apakah keinginanmu. Mengapa engkau pergi saat aku mencoba menghampirimu dengan gemetar, nyaliku telah rebah terkapar. Tolong beri aku isyarat, harus terus ataukah menyerah. Jangan biarkan aku terjerembab ke dalam ketidakpastian. Semakin jauh aku pergi, semakin terasa rinduku. Malamnya berhembus datang ke arahku. Seiring berlalunya waktu, ku bertanya kepada ilalang, haruskah aku mencarimu ataukah mesti aku lupakan? Mengapa semua terasa menyakitkan? Mungkin aku yang tak tahu diri, tenggelam di dalam mimpi siang hari. Semakin berlalu nyawaku. Ku bertanya pada ilah lama, di manakah engkau? Aku rindu. jala api. Lidahnya terjulur menyengat wajah bumi. Awan terbakar, langit berlubang menganga. Menyeringai bagaikan terluka. Pohon-pohon terkapar letih tanpa daya. Mata air terengah-engah. Dahaga burung-burung hanya basa-basi berkicau. Lapisan jaga terkelupas, semua karena ulah kita. Warisan untuk anak cucu nanti. Jala api, lidahnya berkelip saat ingin ku tangkap. Terlampau naif angan-angan yang ku rajut untuk menyelamatkan dunia. Setiap detik ingin ku tanam pepohonan. Mata airku luahi embun surgawi. Burung-burungku ajari bernyanyi-nyanyi. Ku hapus semua mimpi buruk dan bekarlah bunga-bunga. Masa depan buat mereka. Bila matahari bangkit dari tidur, aku mulai berpikir. Bagaimanakah caranya bila sinar rembulan mulai merah menyala. Aku masih berharap keharifan yang kuasa. Bila masih berharap keharifan yang kuasa. Dari jendela kamarku dapat aku dengar suara air kali yang tak pernah berhenti. Jangan sampai terhenti, biarpun langit terluka. Makin jauh kau terkubur lingkaran nangan-nangan, engkau tak sanggup lepas dari belenggu. Terbenam dalam mimpi yang belanggung jauh ke surga, dan lupalah segala-galanya. Matamu kau butakan, telinga tak mendengar perjalanan roda dunia. Engkau menipu diri, menyusup dalam lumpur, terbang belayang hinggap di keindahan semu. Kawan, demi Tuhan aku rela menangis bila saja mataku dapat membuka kesadaranmu. Kembali melintasi sisa hari dengan bertobat, buang jauh-jauh mimpi yang memabukkan. Terbukalah mata, marilah kita jalan bersama. Tak apa yang kau tangkap dengan kataku ini, aku masih tetap menghormatimu. Cobalah berpikir waras, hadapi semua tantangan. Maafkan aku terpaksa meninggalkanmu. Maafkan aku terpaksa meninggalkanmu. lompatan batu di sebelahku diam. Pancuran bambu kecil memercikan air, menghampas di atas batu hitam. Merintih menikam sepi pagi. Pucuk-pucuk cemara bergoyang-goyang, diterpa angin dingin bukit ini. Seperti mengisyaratkan doa, rahasia alam diam di sekitarnya. Di sini pun aku mencari engkau, setiap kali ku panggilin namamu, namun selalu saja hanya gama suaraku yang terdengar. Rindu gadis manis duduk di sebelahku, menyematkan kembang di saku bajuku, dan bercerita tentang sepasang burung yang bercumbu di atas dahan. Tetapi sepi, tetap bergayung di dada. Selalu ku teriakan, kata di mana tetapi rindu tetap bergayung di dada. Selalu ku teriakan, kata di mana ketika pulang aku turun ke kali dan berkaca di atas air. Kulihat wajahku letih dan tua, tapi aku berusaha tertawa. Anggap hidup hanya sandiwara yang kan berakhir. segera. Biarlah Tuhan yang tahu ketulusan hati ini. Semoga aku dimaafkan.